seandainya kau dapat terbang sampai ke bintang. Andainya kau kaya raya, mungkinkah kau ingat aku? Sahabat karibmu, dan berkuasa. Duhai sahabat karibku, masihkah kau ingat aku? Sahabatmu dulu. Ingatkan janjimu yang kau ucap dahulu, walau gempa bumi menghancur dunia, tak akan berpisah kau dan aku. Di medan perang, andainya aku musuhmu, sampai ke hatimu kawan, melukai dagu. Jangan.